Oh Tuhan, tolong jaga dia di saat aku jauh darinya. Hanya dia yang cinta dan selalu ku sebut di setiap doa. Ku selalu bersamanya, jalani cita cinta yang indah. Aku mohon bersama. Ladies and gentlemen, please welcome Daya Cahya Rizky. Please welcome Daya Cahya Rizky. We met.